وعن علمه ماذا عمل فيه. Ini empat. Yang pertama ditanya tentang an'umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur dia selama di dunia, untuk apa dia fanakan, dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi fi ma ablah, ditanya tentang masa mudanya dulu, untuk apa dia lapukkan badan kuatnya itu. Masa muda juga berkaitan dengan umur dia semasa di dunia, waktu-waktu dia semasa di dunia. Yang ketiga, wa an malihi, min ainak tasabahu wa fima anfaqah, ditanya tentang harta bendanya, dari mana dia mengusahakan harta itu dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan tentang ilmu itu. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim selalu muhasabah, introspeksi diri tentang waktu-waktu yang dia lalui selama hidup di dunia ini. Introspeksi diri tentang safar dia dari dunia menuju akhirat nanti. Bagaimana perjalanannya, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia lakukan, terutama tentang masa mudanya, masa-masa dia kuat, masa-masa dia bersemangat, masa-masa dia memiliki banyak ide, aktivitas, kreativitas. Untuk apa itu? Juga berkaitan dengan harta dan ilmu. Tapi yang kita fokuskan pada dua poin tadi, umurnya untuk apa dia fanakan, masa mudanya untuk apa dia lapukkan. Semua ditanya. Tentunya barakallahu fikum, jawabannya akan tergantung masing-masing kita. Ada jawaban yang benar, maka diberbahagia. Ada jawaban yang salah, tentunya akan sengsara. Hadis ini menegaskan tentang pentingnya waktu, pentingnya memanfaatkan waktu. Waktu-waktu kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab semuanya akan dipertanyakan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain menganjurkan kita untuk betul-betul ightinamul furs, ightinamul fursah, mengambil kesempatan emas, kesempatan untuk meraih ghanimah. Ya, meraih keuntungan besar semasa kehidupan dia di muka bumi ini. Dan diingatkan lima hal. Al-Hakim dalam Mustadrak yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan ujangan kepada seseorang, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim, hendaklah engkau mencari ghanimah. Mencari ghanimah. Yang namanya ghanimah itu keuntungan besar dari peperangan. Kemudian dipakai untuk segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan besar, kemaslahatan besar, laba besar, keuntungan besar, namanya ghanimah. Raihlah ghanimah dengan lima perkara sebelum datang lima yang lain. Syababaka qabla haramik, masa mudamu. Manfaatkan masa-masa mudamu sebelum kamu tua nanti. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum engkau sakit nanti. Waghinaka qabla faqrik, masa kemampuanmu, masa kecukupan kamu, masa kaya kamu sebelum kamu fakir, kamu miskin. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum kamu tersibukkan dengan banyak hal. Wa hayataka qabla mautik, dan secara umum masa hidupmu sebelum kamu mati nanti. Ini yang diajurkan Nabi kita Muhammad SAW. Ightanim, kita berjuang untuk mendapatkan keuntungan, kemanfaatan, kemaslahatan, ghanimah semasa hidup kita di muka bumi ini. Lima sebelum lima. Dan semuanya berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Dari mulai masa muda, masa sehat, masa kecukupan, waktu luang, kehidupan secara umum, sebelum muncul lima yang lainnya menghalanginya. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an-dawa'i syafi, itu panjangnya, disebut juga dengan kitab Ad-Da'wah Dawa'. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang urgensi memperhatikan waktu ini. Beliau mengatakan, waqtul insani huwa umruhu fil haqiqah. Waktu yang dimiliki seseorang, itulah umur dia pada hakikatnya. Wa huwa maddatu hayatihi al-abadiyyati, itulah pokok kehidupan dia yang abadi nanti, yang menentukan kehidupan abadinya nanti. Fin na'imil muqim, apakah nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di surga nanti. Wa maddatu 'aysyihi dhanki fil 'adzabil alim, ataukah itu merupakan pokok kehidupan dia yang sempit nanti, na'udzubillah, di azab yang sangat pedih. Itu semua terkait dengan waktu dia di dunia ini, berlalunya umur dia di dunia ini. Ini semuanya modal dia, tergantung mau diapakan sama dia. Apakah modal untuk mendapatkan nikmat yang abadi, atau na'udzubillah justru sebagai modal untuk mendapatkan kehidupan yang menderita, yang merana, di atas yang sangat pedih. Beliau mengatakan, wa huwa yamuru maras sahab, waktunya terus berlanjut, terus berlalu, terus lewat dengan cepatnya, seperti berlalunya awan-awan di langit. Dan itu waktu-waktu yang tidak mungkin kembali lagi. Detik-detik seseorang yang akan terus berjalan tidak mungkin kembali lagi. Yang ada maju ke depan bukan mundur ke belakang. Beliau mengatakan fama kana min waqtihi lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa umruh. Maka waktu-waktu yang dia lalui ketika itu untuk lillahi wa billah, waktunya dilalui untuk Allah Jalla wa Ala. Ya, lillahi ta'ala, dipersembahkan untuk Allah Jalla wa'ala dalam perkara kebaikan, dalam perkara ketaatan, dalam perkara-perkara yang positif. Wabillah, dan dia mohon pertolongan kepada Allah menggunakan waktu-waktu itu fi sabilillah, di jalan Allah Jalla wa'ala. Fahuwa hayatuhu wa umruh, itulah kehidupan dia sungguhnya, itulah umur dia sungguhnya. Ini yang menjadi modal utama dia menggapai kebaikan. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayatihi. Adapun yang selain itu, maka enggak dianggap termasuk kehidupannya. Wa in 'asha fihi 'aysal bahaimi. Meskipun dia hidup selama di dunia kehidupan hewan ternak, itu enggak dianggap, artinya tidak membawa kebaikan untuknya. Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati wash-shahwi wal amani wal batila wa kana khayra ma qata'ahu bihi an-nawm al-batalah fa mautu hadha khairun min hayatihi. Maka sebaliknya, bila dia memotong waktunya, kalau dibahasakan menghambur-hamburkan waktunya, membuang-buang waktunya dalam kelalaian, dalam perkara yang melalaikan, angan-angan kosong yang batil, dan itu dianggap yang terbaik, waktu yang terbaik dipakai untuk perkara yang batil, atau untuk tidur semata, maka kematian orang semacam ini itu lebih baik daripada kehidupan dia. Kalau dibahasakan, orang yang semacam ini, yang waktunya terbuang sia-sia dalam perkara yang sia-sia, perkara yang mungkar, perkara yang batil, dibahasakan mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup. Mayat-mayat bergerak. Zahirnya badannya bergerak aktif kreatif, tapi hakikatnya mayat tengkorak hidup. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan entah kemanfaatan dunia atau agama atau akhirat. Wallahul musta'an. Ada sebuah asar dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, Khalifah Umar. Beliau mengatakan inni la akrahu an ara ahadakum subahlala. Sungguh aku tidak suka, aku membenci sangat kalau aku mendapati seseorang di antara kamu subahlal. Apa subahlal? Ai farighan lahiya, la fi amali dunia wala fi amal akhirah. Orang yang kosong, lalai, tidak mengerjakan amal-amal dunia yang manfaat bagi dia, tidak pula mengerjakan amal-amal akhirat yang membawa kebaikan agamanya. La amal dunia wala amal akhirat. Namanya subahlal farigh lahi. Waktunya kosong melompong, dipakai untuk perkara yang sia-sia, perkara yang melalaikan, tidak dapat manfaat dunia, wala agama, wala akhirat. ini hal yang sangat dibenci oleh para salaf. Wallahul musta'an. Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bimbingan Rasul SAW kepada semua umatnya untuk mengisi kehidupan dia di muka bumi, supaya detik-detik yang lewat, yang dia lalui, waktu-waktu yang dia lalui, membawa kemanfaatan untuk dia. Beliau mengatakan dalam petikan hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Simple. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersemangat, bersungguh-sungguh, harus, ya, punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, punya ambisi, mengerjakan ma yanfa'uk, yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, mohon isti'anah, minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala, untuk mengerjakan perkara yang manfaat tadi. Wala ta'jaz, jangan pesimis, jangan merasa lemah. Ini konsep kehidupannya. Simpel, padat, namun bermanfaat. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, harus punya semangat. Harus punya ambisi. Harus punya kesungguh-sungguhan. Namanya hirsun wajtihad. Dikatakan ihris. Semangatlah kamu. Yang semangat. Yang sungguh-sungguh. Yang serius. Punya ambisi. Jangan bermalas-malasan. Jangan biarkan waktunya kamu kosong melompong. Harus punya semangat. Yang kedua, semangatnya itu dialokasikan, dipakai untuk ma yanfa'uka. Ini poin pentingnya. Hal-hal yang manfaat bagi kamu. Jangan sampai ambisi itu, semangat itu, kesungguhan itu, azam yang kuat itu dipakai untuk hal-hal yang membahayakan, yang mengandung unsur dharar, mafsadah. Jangan, itu merusak. Tapi gunakan untuk yang ma yanfa'uka, manfaat bagi kamu. Hirsun ala syai'in nafi'. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar menerangkan riwayat ini. Apa yang dikatakan manfaat itu? Beliau menyebutkan kata-kata ma yanfa'uka ay ma yanfa'uka lidunyaka wa akhiratik. Dua yang disebut. Manfaat untuk duniamu. Dan yang kedua, manfaat untuk akhiratmu. Dua, enggak satu. Dunia, akhirat. Bukan semata-mata dunia, lupa akhirat. Atau fokus akhirat, lupa dunia. Dua-duanya. Inilah hal yang paling bagus yang didapatkan seorang insan, namanya ghanimah semasa hidupnya. kerjakan yang manfaat. Manfaat untuk duniamu, manfaat untuk agama dan akhirat. Dua ya, jangan cuma agama saja atau akhirat saja, dunia penting diurus. Jangan semata-mata mikir dunia saja, agama dan akhirat lebih penting lagi. Gabungkan dua-duanya. Yang manfaat untuk duniawiya kita yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Ini hadis menghasung kita untuk menjadi seseorang yang mandiri terkait dengan kehidupan dunia. Memiliki usaha sendiri terkait dengan kehidupan dunia. Tapi dikasih ketentuan yang manfaat. Dunia yang manfaat, yang halal, yang thayyib, yang barokah. Silakan cari, silakan usahakan, silakan kembangkan, silakan nikmati selagi manfaat. Halal, thayyib. Ini kembali kepada masing-masing orang terkait dengan skill individu dia. Bisa mengerjakan bab tijarah, bisnis, perniagaan, atau usaha-usaha yang lain, bisa pertanian, perladangan, cocok tanam, peternakan, dan yang lain-lainnya, atau berbagai macam usaha-usaha yang lain, usaha-usaha duniawiya yang penting manfaat, mubah, halal, thayyib, adahuwa. Banyak aktivitas harian barakallahu fikum yang manfaat untuk duniawiyah kita, terutama untuk perekonomian kita. Ngerti nggih? Kesehatan yo dijaga. Ya, semuanya dijaga, yang penting manfaat. Mubah, halal, barokah thayyib. Yang kedua, untuk agamamu, akhiratmu. Katanya Sa'di rahimahullah itu dengan dua cara. Yang pertama al-ilmu nafi', dengan ilmu yang manfaat. Yang kedua dengan al-amalu saleh, amal yang saleh. Ilmu amal, ilmu amal. Kalau dibahasakan dalam banyak ayat, iman amal saleh, iman takwa. Iman terkait dengan ilmu kita, akidah kita, takwa, amal saleh terkait dengan amaliyah kita. Ini yang manfaat. Yang semangat. Semangat ngurus dunia, semangat berusaha, semangat beraktivitas untuk kemanfaatan duniawiyah kita, perekonomian kita. Yang semangat. Jangan bermalas-malasan. Jangan loyo, yang semangat, punya kesungguhan, punya keseriusan, semangat dunia. Dan yang paling utama lagi, semangat untuk berilmu, semangat taklim, semangat ngaji, semangat tafaqquh fiddin, semangat memahami agama Allah yang mulia. Dengan ilmu ini, kita akan terbimbing terkait dengan agama kita. Amal soleh, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, menjaga perkara ketaatan, semua amal soleh. Itu tabungan kita untuk akhirat nanti. Kalau dibahasakan dalam doa, dunia hasanah, akhirah hasanah. Dunianya baik, agamanya baik, juga baik pula akhiratnya. Itu konsep hidupnya seorang muslim. Jangan mengerjakan yang sebaliknya, itu membinasakan. Mengerjakan yang mengandung unsur dharar, mafsadah, terkait dengan perkara duniawiyah yang mafsadah itu kalau haram. Menerjang perkara-perkara haram, menggunakan cara-cara haram, dengan usaha-usaha yang diharamkan dalam Islam. Ini membinasakan. Jangan. Atau mengerjakan aktivitas yang membahayakan dirinya, membahayakan fisiknya, membahayakan akalnya, membahayakan kesehatan dia dan yang lain-lainnya. Jangan. Biasanya itu dilarang dalam Islam. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamu jangan lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu biasanya diharamkan dalam Islam. Jangan. Jangan berpikir semata-mata banyaknya harta atau kenikmatan dunia atau kesenangan dunia. Bukan itu tolak ukurnya. Yang menjadi patokan manfaatnya, berkahnya, halalnya. Dan pasti akan indah, akan menjadi bagus. Apalagi mengerjakan hal-hal yang membahayakan agama kita. Yang paling membahayakan kesyirikan, kekufuran. Hati-hati, bawahnya lagi kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Hati-hati, bawahnya lagi berbagai macam dosa besar, kefasikan, kemaksiatan. Bawahnya lagi, akhlak yang rusak, budi pekerti yang jelek. Jangan mengerjakan itu. Itu akan menghancurkan agama kita. Jadi, semangatnya itu diarahkan kepada perkara yang positif, jangan yang negatif. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wasta'in billah wala ta'jaz. Ini adalah ketawaduan seorang muslim. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah dalam mengerjakan poin-poin tadi. Ketika punya semangat mengurusi duniawiyah, semangat mengais rezeki, semangat mencari ma'isyah, semangat mengerjakan aktivitas dunia yang manfaat bagi kita, jangan lupa mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bukti keimanan. Setiap langkah kita mohon kemudahan. Setiap langkah kita mohon tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Isti'anah billah. Jangan sekali-kali bersandar pada kemampuan pribadi. Jangan. La haula wa la quwata illa billah. Itu konsepnya kita. Tawakalnya kepada Allah. Sehingga mohon kemudahan kepada Allah dalam semua langkah. Begitu pula ketika punya semangat yang tinggi terkait dengan agamanya, akhiratnya. Ketika tafaqquh fiddin, taklim, ngaji. Jangan lupa mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala untuk bisa mengerjakannya. Dalam beramal juga demikian. Mohon kemudahan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, diberi kemudahan mengerjakan amal kebajikan, amal saleh. Isti'anah billah, jangan pernah lemah. Ini barokahnya seorang hamba. Ini tanda hamba itu sangat terikat dengan Allah Jalla wa'ala. Merasa perlu fakir kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu mengembalikannya kepada Allah Jalla wa'ala. Konsepnya, la haula wa la quwata illa billah. Kalau terpenuhi tiga-tiganya, dialah mukmin muslim yang terbaik. Semua aktivitas dia, semua yang dia kerjakan, membawa keberkahan untuk hidupnya. Ini namanya konsep hidup. Barakallahu fikum. Dua loh ya. Enggak cuma satu. Dua. Manfaat dunia, manfaat agama dan akhirat. Barakallahu fikum. Ya, kalau enggak bisa terkait dengan agamanya lebih tinggi tingkatannya, ya, dunianya. Diapa ini yang bagus, yang halal. Barakallahu fikum. Ini fanatik nasakumullah, konsep kehidupan. Dan jangan lupa, durasi kehidupan kita di muka bumi ini sementara dan sebentar. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Tapi yang pasti, yang namanya kematian akan datang. Itu pasti. Tidak ada yang tahu seberapa lama dia hidup di dunia ini. Tapi yang pasti, kematian akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Fa'idha ja'jaluhum. Ketika datang ajal kepada seorang hamba, tidak bakal disegerakan, tidak mungkin ditunda. Pasti akan datang menimpa dia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan menjemput kalian, meskipun kamu berada di benteng-benteng kokoh yang kuat. Mati ya mati. Ketika itu, seorang hamba akan mengalami detik-detik terakhir kehidupan dia di muka bumi ini, yang tidak akan mungkin kembali lagi. Sekali lagi, dia akan terus menghadap ke arah depan, tidak mungkin balik ke belakang. Jangan sampai di detik-detik akhir kehidupan dia di muka bumi ini, dia merasakan penyesalan, dia merasakan kekecewaan, dia merasakan kenistaan, dia merasakan penderitaan. Dikarenakan ternyata semasa hidupnya digunakan untuk perkara yang sia-sia, perkara yang main-main, bahkan perkara yang mungkar, bahkan perkara-perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai begitu dia mati, masuk ke alam berikutnya, yang muncul hanya semata-mata nadamah, penyesalan. Dan itu ada, dia yang mengalami demikian. Ya hasratana ala ma faradna fiha. Menyesal dia. Duhai aku menyesal atas apa yang telah aku sia-siakan semasa kehidupanku ini. Di yaumul qiyamah nanti, enggak ada lagi yang namanya penyesalan. Ada gunanya penyesalan. Dan akan ada orang-orang semacam itu. Memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya dikembalikan lagi ke muka bumi ini. Dikembalikan lagi ke dunia ini. Supaya bisa mengamalkan amal kebajikan, amal kebaikan, amal ketaatan. Dikarenakan ternyata semasa hidupnya dahulu nihil kebaikan. Sampai di yaumul qiyamah bayangan dia mendapatkan yang terbaik. Ternyata kosong yang dia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kebinasaan, penderitaan. Wallahul musta'an. Jangan sampai. Yang diharapkan ketika detik-detik terakhir kehidupan kita di muka bumi ini, yang mungkin kembali lagi, kita berada di atas kondisi yang terbaik, di atas iman, di atas takwa, amal saleh, mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Ini diharapkan, amin ya rabbal alamin. Tapi ingat itu semuanya bukan dengan angan-angan, ya bukan fata morgana, tapi hal yang diwujudkan selama kita hidup di muka bumi ini. Waktu terus berlanjut, tahun-tahun kita, bulan-bulan kita, pekan-pekan kita, hari-hari kita, siang kita, malam kita, pagi kita, sore kita terus berlanjut. Tidak bakal mungkin kembali lagi. Maka pakai konsep tadi, ikhwan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kita berisyar, kita bersemangat, ya, punya semangat yang sangat tinggi berjuang, mengejarkannya manfaat, dan mohon kemudahan kepada Allah Taala semata, dan jangan pernah lemah. Dengan serba keterbatasan yang kita miliki, ilmu yang terbatas, amal yang terbatas, semua serba terbatas. Jangan pernah ragu untuk melangkah dalam perkara kebaikan. Sedikit manfaat itu lebih baik daripada semuanya sia-sia. Dengan ilmu yang benar, dengan amal yang saleh, dengan isti'anah kepada Allah, saya mohon taufik, hidayah kepadanya, dan saya memohon husnul khatimah kepadanya wal jannah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa melangkah ke depan, menggunakan waktu-waktu kita yang terus berlalu utama karena kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat yang manfaat. Dan semoga Allah Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Dan memohon di akhir hayat nanti mendapatkan husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit untuk pagi hari ini. Barakallahu fikum, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.